Gemuknya biri-biri ni. Kenyang aku. Saya dah hilang, habis dimakan serigala. Kamu semualah tak ada datang, tinggal saya seorang saja. Itulah orang sudah kata, jangan biar semua berdaya. Nanti orang dah tak percaya bila terkena badan. Maafkan saya. Saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul.